صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق. Haram hukumnya berdebat tentang Al-Quran dan berdebat tentang Al-Quran bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar atau tanpa kebenaran. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan berdebat tentang Al-Quran hukumnya haram. Namun beliau katakan bahasanya berdebat yang haram tentang Al-Quran adalah yang bighairi haqqin, tidak dengan semestinya. Maka berdebat atau diskusi tentang Al-Quran itu boleh tidak semestinya. Orang bicara tentang tafsir ayat, satu mengatakan maknanya demikian, yang kedua mengatakan maknanya yang lain. Hanya mereka diskusi, masing-masing menyampaikan argumen manakah penafsiran yang lebih kuat dalam masalah ini. Semuanya sebelum di atas ilmu, dalam adab-adab, dengan adab-adab diskusi dan debat, keboleh. Jadi kalau debatnya adalah debat dalam rangka untuk menafsirkan Quran dengan tafsir yang batin, dengan tafsir yang semaunya, atau debatnya tanpa ilmu namun debatnya orang bodoh, maka ini debat yang tidak semestinya. Maka tidak semua debat terlarang. Kita katakan yang haram adalah bighairi haqqin jika debat tersebut tidak semestinya. Kemudian beliau contohkan di antaranya, di antara debat yang tidak semestinya adalah ayat haralahu, seseorang itu telah tahu bahasanya makna satu ayat adalah A, dan makna ini menyelisihi pendapatnya, menyelisihi mazhabnya, dan makna ayat tersebut memang mengandung kemungkinan, namun kemungkinan yang lemah, dan kemungkinan yang lemah ini sesuai dengan pendapat dan mazhabnya. Akhirnya dia paksakan untuk memaknai ayat tersebut dengan kemungkinan tersebut yang sesuai dengan mazhabnya. Yunadir ala zalika, dan dia berdebat untuk membela hal ini. Bahasanya makna ayat adalah makna yang lemah yang sesuai dengan mazhabnya. Ma'adururiha, padahal dalalahnya telah jelas, kandungan maknanya telah jelas, dan kandungan makna yang jelas tersebut menyelisihi apa yang menjadi pendapatnya. Contoh, orang yang memaksa-maksakan makna satu ayat untuk membela pendapatnya. Paksa-paksa, dipelintir-pelintir ayat, dipaksa-paksa agar sesuai dengan pendapatnya dan berdebat untuk membela hal ini. Ini contoh debat dengan Al-Quran yang bighairi haqqin, yang tidak semestinya, yang haram hukumnya. Adapun orang yang belum tahu adanya makna yang kuat, kemungkinan makna yang benar, yang dia tahu kemungkinan maknanya adalah makna yang sesuai dengan pendapatnya, padahal itu kemungkinan makna yang lemah, fahuwa ma'dzurun, maka orang ini adalah orang yang bisa dimaklumi. Kesalahannya adalah kesalahan yang bisa dimaklumi. Dalil kalau berdebat tentang Al-Quran yang tidak semestinya hukumnya haram, faqad sahha, terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-mira' fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Quran adalah kekafiran. Kata muhakim hadisnya sahih, diajarkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Beliau memberikan komentar panjang, penjelasan panjang, dan di akhir bahasan beliau katakan falhasil, maka kesimpulannya ana ba'dha hadhi turuq sahihun li dzatihi, sebagian jalur hadis ini sahih dengan sendirinya, dan riwayat-riwayat ini apa jalur-jalurnya, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Apa yang dimaksud berdebat tentang Al-Quran adalah kekafiran? Al-Qatabi mengatakan, ada yang menjelaskan yang dimaksud debat di sini adalah ragu-ragu, meragukan makna atau tafsir atau maksud Al-Quran adalah kekafiran. Ada juga yang menjelaskan bahasanya maknanya adalah perdebatan yang menimbulkan keraguan tentang makna ayat atau tentang ayat. Dan ada yang menjelaskan ini ada perdebatan yang dilakukan oleh ahli bidah. Misal orang yang anti takdir, qadariyah, fi ayatil qadar, dia berdebat tentang ayat-ayat takdir untuk membela akidahnya yang sesat dan semacam itu. Ya, ringkasnya berdebat yang dimaksudkan dalam hadisnya adalah berdebat yang bighairi haqqin, berdebat yang tidak tidak semestinya. Boleh jadi adalah debat dalam rangka untuk meragukan, membuat keraguan, menimbulkan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin, atau debat untuk membela akidah yang sesat, semacam debatnya qadariyah yang menolak takdir, maka dia melakukan debat untuk dia maknai, dia paksa-paksa ayat-ayat tentang takdir dengan apa yang cocok dengan akidah yang sesat. Dan yang dimaksud dengan kufrun di sini adalah maknanya adalah sabilu ila kufri, jalan menuju kekafiran. Karena debatnya itu sendiri bukan kekafiran. Debatnya itu sendiri bukanlah kekafiran. Dan jika debat ini adalah tujuannya untuk meragukan, untuk membuat timbulnya keraguan, atau debatnya adalah debatnya ala ahli bidah, maka itu adalah jalan menuju kekafiran. Oleh karena itu kufur sebagaimana penjelasan Ibn Hibban maknanya adalah jalan menuju kekafiran. Dan pasal berikutnya yang bagi sepatutnya bagi orang yang ingin bertanya, kenapa satu ayat dijauhkan daripada ayat yang lain dalam mushaf Al-Quran? Apa hubungan ayat ini sehingga diletakkan di sini? Atau pertanyaan semacam itu, hendaknya jika dia ingin mengetahui rahasia hal ini, maka bentuk pertanyaannya apa hikmah demikian dan demikian? Apa hikmah diletakkannya ayat ini setelah ayat itu? Atau bahasa-bahasa yang semisal, apa rahasia kenapa disampaikan ayat ini baru setelah itu ayat itu? Hal ini disebut dengan ilmu munasabatul ayat. Disebut dengan ilmu munasabatul ayat. Yaitu ilmu yang membahas tentang setelah membahas ayat ini, kenapa Allah lanjutkan dengan topik yang itu? Apa hubungannya? Dan ilmu ini bersifat istihadi dan bersifat adalah hasil dari tadabbur dan perenungan. Dan ada beberapa dan para ulama telah atau sebagian ulama telah mengkhususkan buku khusus masalah ini. Misalnya di surat Al-Baqarah misalnya, kenapa di tengah-tengah bahas ayat puasa tiba-tiba ada ayat masalah doa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tentang masalah doa. Jika hamba ku bertanya kepada aku maka katakanlah aku dekat. Uji budak wa tada'i tidak da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ayat ini terletak di tengah-tengah ayat tentang masalah puasa. Sebelumnya masalah puasa, lanjutannya juga puasa. Apa rahasia kenapa ayat tentang doa ada di tengah-tengah beberapa ayat tentang masalah puasa? Apa rahasianya sehingga diletakkan di sini? Ini disebut ilmu munasabatul ayat. Ada banyak buku atau beberapa buku yang ditulis oleh para ulama khusus membahas tentang masalah ini. Tentang masalah ini, terkhusus masalah ini, ulama mengatakan rahasianya atau hikmahnya untuk mengisyaratkan bahasanya bulan Ramadan adalah bulan banyak-banyak berdoa. Satu amal yang ditekankan terbaik karena ini adalah waktu yang mulia adalah banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Aku lihat ilmu munasabatul ayat itu adalah bersifat ijtihadi. Tidak ada nas tegas, dalil tegas, apa dalil? Tidak ada dalil tegas. Ayat ini letaknya di sini karena demikian. Maka itu ini adalah hasil tadabbur ulama terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala telah membawakan ayat waqtasum bihabli jami'a wa la tafarqu wa adkuru ni'matalli 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setelah itu Allah lanjutkan dengan وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Setelah Allah menyampaikan ayat tentang masalah persatuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, membawakan ayat tentang perintah Allah ma'ruf nahi munkar. Apa hikmah, apa rahasia ayat tentang nahi munkar diletakkan setelah ayat perintah untuk menjaga persatuan? Ini apa munasabahnya? Apa hubungannya? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Ini disebut ilmu munasabatul ayat. Berkaitan dengan hal ini, para ulama mengatakan hikmahnya karena amar ma'ruf nahi munkar adalah alat untuk menjaga persatuan. Dan jika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka orang akan semuanya sendiri dan terjadilah perpecahan. Orang akan melakukan berbagai bid'ah dan bid'ah adalah sumber perpecahan. Dan maka ayat amar ma'ruf nahi munkar diletakkan setelah ayat memerintahkan persatuan, karena persatuan yang digendaki adalah persatuan di atas al-haq, persatuan di atas sunnah, persatuan di atas tauhid. Sehingga karena persatuan inilah yang dimaksudkan, maka alat untuk terwujudnya persatuan adalah ada saling menasihati, mengingatkan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pasal berikutnya, maka hukumnya mengucapkan nasitu ayat kaza, aku lupa ayat ini. Yang benar mengucapkan unsituha, aku dilupakan tentang ayat ini, atau usqituha, atau ya sama aja aku dilupakan tentang ayat ini. Dalilnya terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqul ahadukum nasitu ayata kada wa kada." Janganlah kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu. Bal huwa nusiya, katanya benar dia dilupakan. Dalam satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Bisama li ahadikum ayakula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya." Sungguh jelek ucapan salah satu kalian yang mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu, bahkan yang benar dia dilupakan. Wasabat fi sahihain, dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seseorang yang membaca Al-Qur'an. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimahullahu, laqad azkarani ayata kunti uskittuha. Kuntu uskittuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sungguh dia telah mengingatkan aku dengan satu ayat yang dulu atau yang aku telah terlupakan darinya. Dalam satu riwayat sahih dalam kitab sahih, Nabi mengatakan kuntu unsituha, aku dilupakan tentangnya. Adapun riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, "La taqul, janganlah kalian mengatakan uskitu ayat kadza, aku telah terlupakan dari ayat ini." Dengan menggunakan kata-kata saqata, bahkan yang benar katakanlah ughfiltu, aku telah dilalaikan dari ayat ini. Maka perkataan beliau menyelisih perkataan yang ada dalam hadis yang sahih yang baru saja kita baca. Semoga Allah merahmati fulan, karena dia telah mengingatkan aku dengan ayat yang kuntu uskittuha. Wal i'timad, yang jadi landasan, yang jadi dasar adalah hadis, yaitu bolehnya mengucapkan uskittu ayat kada wa kada, dan tidaklah makruh kata-kata semacam ini. Maka yang jadi dasar adalah hadis, ditambah kita katakan perkataan tabi'in bukanlah dalil, pendapat tabi'in bukanlah hujjah, pendapat sahabat saja jika bertentangan dengan dalil bukan hujjah, apalagi perkataan tadi. Maka berkaitan dengan hadis yang terakhir, maka hadis tersebut mengisyaratkan, menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah punya sifat lupa. Dia manusia biasa yang juga terkadang lupa, dan terjadi diingatkan oleh orang lain atau teringat karena sebab orang. Maka anggapan sebagian kaum muslimin yang beranggapan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya lupa, dan Nabi itu tersucikan dari lupa, dan lupanya Nabi itu adalah sekedar untuk tasyrik, sekedar untuk memberikan contoh bagaimana hukum orang, apa yang harus dilakukan oleh orang lupa, ini adalah anggapan yang tidak benar. Yang benar, Nabi memiliki lupa. Kemudian pasal berikutnya, dibolehkan untuk mengatakan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, Waqada Al-Faqih dan seterusnya. Dan ucapan semacam ini tidaklah makruh. Meskipun sebagian ulama terdahulu melarang ucapan semacam ini. Sebagian ulama melarang ucapan surat Al-Faqarah, surat An-Nisa, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat An-Naba, makruh menurut sebagian ulama. Lalu bagaimana yang benar? Kalau sebagian ulama terdahulu mengatakan yang benar adalah kalimat yang benar adalah surat yang menyebutkan tentang Al-Faqarah, surat yang menyinggung tentang Al-Faqarah, surat yang menyinggung atau membahas tentang Al-Ma'idah dan seterusnya, atau surat yang disebutkan di dalamnya Ali Imran, surat yang disebutkan di dalamnya An-Nisa, Waqad Al-Faqih dan demikian seterusnya. Dan yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bolehnya mengucapkan surat Al-Faqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah dan seterusnya. Dalilnya, faqad sabata fi sahihain, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tegas mengatakan suratul Faqarah, suratul Kahfi. Dan dalil-dalil yang lainnya yang tidak bisa dihitung, demikian juga perkataan para sahabat tidak terhitung yang menunjukkan bolehnya hal ini. Di catatan kaki disebutkan sabda Nabi yang mengatakan suratul Baqarah misalnya, man qara'al ayataini akhiratain min suratil Baqarati kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka mengatakan suratil Baqarah, kafatahu, maka ayat tersebut mencukupinya. Tentang surat Kahfi, maka ada hadis dari Barak bin Azib. Dia mengatakan, seorang sahabat Nabi Al-Barak bin Azib mengatakan, kana rajulun yakra'u surat Al-Kahfi. Ada seorang yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian An-Nawawi membawakan dalil ucapan sahabat, yaitu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau mempraktekkan atau menunjukkan, ketika beliau melakukan jumrah, melempar jumrah, ketika beliau melempar jumrah, jumratul Aqabah, maka ketika Nabi melempar jumrah, maka Nabi meletakkan, beliau ambil posisi kanan beliau itu ke arah Mina, tangan kiri beliau, sisi kiri beliau ke arah Mekah. Maka setelah beliau ambil posisi semacam ini, kemudian melempar jumrah, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadza maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Inilah posisi lempar jumrah yang dilakukan oleh orang yang turun padanya di surat Al-Baqarah, yaitu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah posisinya Nabi ketika melempar jumrah. Nah, di sini sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan surat Al-Baqarah. Dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia mengatakan qara'tu 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Aku bacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Dan hadis-hadis dan perkataan para ulama tentang masalah ini aksar min antufsa. Terlalu banyak sehingga tidak bisa dihitung. dan tentang surah itu ada dua cara ucapan, cara pengucapan. Boleh pakai hamzah suratu, maunya diberi hamzah. Dan boleh tanpa hamzah suratu, maunya tidak berhamzah. Dua-duanya boleh, watarku absah. Namun tanpa memakai hamzah itu yang lebih baik, itu yang lebih fasih. Alasannya waladzi ja'a bil Qur'an, itulah yang dipakai oleh, bahasa yang dipakai oleh Qur'an. Semisal di surat An-Nur, suratun anzalnaha, suratun anzalnaha, bahasa yang Allah pilih suratun. Di antara ulama yang menyebutkan adanya dua cara baca ini adalah Ibnu Qutaibah dalam kitab beliau Dhoribul Hadits. Dan pasal berikutnya tidaklah makruh mengucapkan kalimat qira'ah Abu Amr atau qira'ah Nafi. Qira'ahnya hamzah, qira'ahnya kisai, pekasai, dan yang lainnya. Nah, pendapat yang terpilih, terpilih maknanya rajih. Nah, pendapat yang kuat dan yang dipraktekan oleh salaf dan khalaf, min ghair ingkar, tanpa ada pengingkaran. Diatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, dan beliau adalah seorang tabi'in, dan perkataan tabi'in bukanlah hujah. Anahu qal, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yukrahun, mereka membenci, tidak suka kalimat atau frase sunnatu fulan, qira'atu fulan, sahih dan yang benar apa yang telah kami sampaikan. Misal mushaf-mushaf kita yang beredar, yang kita baca, kita ada qira'ahnya, ya Pak? Apa? Qira'ah hafiz. Maka kita katakan ini qira'ah hafiz. Bolehkah demikian, kalimat demikian? Jawabannya boleh. Dan yang dimaksud dengan qira'ah hafiz itu bukannya ini adalah qira'ah buatan hafiz yang semata-mata muncul dari hafiz an-asim, bukan. Maksudnya adalah qira'ah yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Nabi, dan riwayatnya adalah yang membawakannya kepada kita adalah hafiz. Oleh karena itu mungkin ulama yang melarang istilah qira'ah hafiz, qira'ah nafi, qira'ah hamzah dan seterusnya, dan karena tidak ingin ditangkap maknanya, oh ini qira'ah buatannya hafiz, oh ini berarti bid'ah buatannya hafiz, buatannya nafi, buatannya hamzah, padahal itu qira'ahnya Nabi. Kan, tapi yang benar halnya adalah boleh karena orang sudah maklum istilah qira'ah hafiz itu bukan berarti hafiz yang buat qira'ah tersebut, cuma hafiz yang meriwayatkannya. Ini ada satu hal yang maklum, satu hal yang sudah diketahui oleh orang-orang yang duduk belajar. Nah, mungkin kalau orang awam ini Qur'an qira'ah hafiz, kok qira'ahnya hafiz itu enggak qira'ahnya Nabi? Karena kan bertanya, kok qira'ahnya hafiz bukan qira'ah yang Nabi, cara baca yang diajarkan. Atau maka malah mungkin bertanya, gimana kalau qira'ahnya Nabi? Saya enggak mau qira'ahnya hafiz, saya mau qira'ahnya Nabi. Ini mungkin salah sangka yang akan mungkin timbul dengan frase kalimat semacam ini atau frase semacam ini. Sebagaimana dalam ilmu hadis, hadis Nabi dari Anas itu disebut hadis Anas. Hadis Nabi, sabda Nabi dari Aisyah, hadis Aisyah. Hadis Nabi yang diriatkan oleh sahabat Ibn Abbas disebut hadis Ibn Abbas. Dan itu sudah ma'ruf, istilah yang pakai oleh para ulama. Maka orang yang suka ngaji mesti ngerti maksudnya hadis Ibn Abbas itu bukan sih perkataan Ibn Abbas, kecuali juga hadis Ibn Abbas mauqufan, nah itu maksudnya perkataan Ibn Abbas. Jadi kalau dimutlakkan hadis Ibn Abbas, hadis Aisyah, hadis Ibn Umar, maksudnya adalah hadis Nabi. Boleh jadi menceritakan perbuatan Nabi, boleh jadi menceritakan sabda Nabi. Yang diriwayatkan, yang cerita sama kita adalah lewat jalurnya Ibn Abbas, Ibn Umar, dan seterusnya. Nah, orang yang jarang baca buku yang bahas tentang masalah ini, apa yang sering menyinggung masalah ini, mungkin kaget. Saya pernah diskusi dengan seorang dai, bahkan mubalig, cukup kondang di Jogja, membahas satu masalah, kemudian saya bawakan, wah ini ada dalam hadisnya Anas atau saya lupa, ya, pokoknya kalimat semacam itu, ini sebagaimana dalam hadisnya Ibn Abbas atau kalimat semacam itu. Dia nyangka, lu hadis itu hadis Nabi, masa hadis Anas, hadis Ibn Umar, hadis ini. Pokoknya dia nyangka, karena hadis Anas, hadis Ibn Umar, hadis Ibn Abbas, ya, kata dia, ya hadis itu hadis Nabi, masa hadis Anas, hadis Ibn Umar, hadis Ibn Abbas. Dan dia seorang dai, termasuk dai kondang di Jogja. Saya ini menunjukkan kalau beliau jarang baca buku yang membahas tentang masalah hadis. Kalau orang biasa baca buku, maka akan sering dijumpai hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Umar, dan seterusnya. Ini salah paham. Padahal maksud hadis Anas, hadis Ibn Umar, hadis Nabi. Namun yang dilihatkan Anas atau hadis Ibn Umar dan seterusnya. Demikian juga kiroah hafiz, kiroah nafi, itu bukan maknanya kiroah buatan hafiz, buatan nafi. Ya kiroahnya nabi. Akan tapi kiroah nabi itu datang pada kita bersana. Nah, yang bawakan itu adalah hafiz, yang bawakan itu nafi dan dan fasad. Tentang bolehkah orang kafir mendengarkan Al-Qur'an? La yumna'u al-kafiru min sama'il Qur'an. Orang kafir tidaklah dilarang mendengarkan Al-Qur'an. Meskipun dia masih kafir. Meskipun dia masih kafir, tidak dilarang untuk dengar Al-Qur'an. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin, dan jika ada salah seorang musyrik, istajaraka, minta perlindungan kepadamu, minta jaminan keamanan kepadamu, fa'adilhu, maka berilah dia jaminan keamanan, hatta yasma' kalamallahi, sehingga dia mendengar firman Allah dalam keadaan dia masih musyrik. Cuma yumna'u, orang kafir dilarang memasukkan mushaf, untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Maka ayat ini surat At-Taubah ayat yang ke-6 ini memuat banyak kandungan banyak hal mendengarkan soal bacaan Al-Quran dalam keadaan dia masih musyrik, masih kafir. Kemudian ayat di jalan bahasanya firman Allah itu bisa didengar. Di dalil al-sunnah ketika pembahasan kalamullah dan membahas Al-Quran, kepada ulama al-sunnah membawakan ayat ini untuk menyatakan bahasanya firman Allah itu bisa didengar. Karena firman Allah itu bisa didengar berarti firman Allah itu ada hurufnya, ada hurufnya, ada suaranya. Karena apa yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran, Allah sebut adalah firman Allah, meskipun suaranya adalah suara makhluk. Yang ini suara orang itu tentu makhluk, yang dibaca tetap kalamullah. Dan Allah katakan maksudnya kalamullah hatta yasma, sehingga didengar, maka firman Allah itu berhuruf. Maka ini adalah salah satu dalil al-sunnah untuk mengatakan bahasanya firman Allah itu berhuruf. Tidak sebagaimana akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya firman Allah itu tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya, namun cuma kata batin saja. Dan ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan perlindungan, jaminan memberikan perlindungan dan tidak mengganggu orang musyrik yang telah mendapatkan jaminan keamanan. Inilah yang disebut dengan kafir musta'min. Kami orang kafir meminta perlindungan. Ada orang kafir, dia tinggal di negeri harbi, negeri yang memerangi kaum muslimin, namun dia masuk ke daerah kaum muslimin dengan minta perlindungan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk tidak mengganggu orang ini. Karena Allah katakan fa'ajirhu, lindungi dia, jangan ganggu dia. Padahal dia tinggal di negeri harbi, negeri kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena ketika dia masuk ke negeri Islam dengan perlindungan dari kaum muslimin, wajib dilindungi, tidak boleh diganggu. Jiwa dia saja tidak boleh, malah kenempelan mengganggunya, menyakitinya, hukumnya haram. Itu yang Allah perintahkan. Fa'ajil, lindungi dia, jaga dia, jangan ganggu orang. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang musyrik sebagai orang musyrik sebelum dia mendengar Al-Qur'an. Sebelum dia mendengar Al-Quran, dia sudah disebut musyrik. Sebelum dia mendengar Al-Quran, dan ini orang artinya sebelum iqamatul hujjah. Sebelum iqamatul hujjah. Maka ini dalil akidah al-sunnah yang mengatakan bahasanya orang non-muslim adalah kafir musyrik meskipun belum ada badannya iqamatul hujjah. Tidak perlu ada iqamatul hujjah untuk meyakini musyriknya dan kafirnya non muslim. Jika dia menisbatkan diri pada agama bukan agama Islam, agama saya Yahudi, agama saya Nasrani, agama saya Hindu, agama saya Buddha, maka wajib kita yakini orangnya adalah orang kafir, orang musyrik, meskipun dia belum pernah mendengar tentang Islam. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Islam. Meskipun belum ada iqamatul hujjah, meskipun tidak ada, belum pernah ada satu pun orang yang mendakwainya. Dan mendakwakan Islam saja. Tidak kita katakan, oh, enggak tahu dia bisa disebut musyrik atau enggak. Enggak perlu ragu-ragu demikian. Musyrik kan? Musyrik! Belum pernah. Lihat dia pernah mendakwakan Islam. Meskipun belum pernah. Apa dalilnya? Ayat ini. Wa in ahadun minan musyriki. Jika ada orang, Allah katakan, oh, musyrik. Dari kematul hujah ini Allah sebut musyrik. Belum. Kematul hujahnya kapan? Hatta isma'a kalam Allah. Menyebabkan diri kepada agama di luar Islam, person-person yang kita keyakini sebagai orang kafir musyrik meskipun dia belum pernah mendengar Islam, maka kita yakini sebagai orang kafir dan musyrik, dan kita perlakukan sebagai orang kafir dan musyrik, dan berlaku padanya hukum-hukum orang kafir dan musyrik meskipun dia belum pernah mendengar Islam dan belum pernah ada orang yang mendakwakan Islam padanya. Maka tidak disarankan iqamatul hujjah untuk memberlakukan hukum-hukum orang kafir dan orang musyrik, dan yakini musyriknya orang-orang yang menisbatkan diri pada agama selain Islam. Maka status dia bagi musyrik dan kafir dan pula kepadanya hukum musyrik dan kafir itu cukup dengan semata-mata dia menisbatkan diri pada agama selain agama Islam. Tapi apakah dia adalah orang musyrik dan kafir di akhirat dalam artian kekal di neraka? Jawabnya tidak sampai ada iqamatul hujjah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala di nafsi biadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi ila kana min ashabin nar. Demi Allah dan yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satu orang pun yang mendengar dakwah, mendengar aku, keberadaan, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, dengan agama yang aku bawa, maka dia adalah penghuni neraka. Maka penghuni neraka dan kekal neraka untuk orang musyrik, orang kafir, itu bersyarat adalah bersyarat yasma'u bi. Mendengarku, mendengar keberadaanku, mendengar dakwah, artinya apa? Itu matul hujjah. Telah sampai pada sini, telah sampai pada sini tentang Islam, dia tidak mau masuk Islam. Nah itulah yang orang kafir non muslim yang khalid binar kekal di neraka. Adapun status musyrik di dunia, ya, tidak halal sembelihannya dan seterusnya, tidak boleh menikahi perempuan-perempuannya dan yang lainnya, ya. Maka ini sudah berlaku sejak dia menisbatkan diri kepada agama di luar Islam. Berdasarkan ayat ini, Allah telah menyebut mereka musyrik sebelum mereka mendengar Al-Quran. Itu diantara kandungan ayat ini. Apakah diperbolehkan mengajarkan Quran kepada non muslim, orang kafir, diajari baca Quran, diajari Iqra? Orang Nasrani mau belajar, minta privat Iqra karena pengen baca Quran, pengen belajar Quran, bolehkah? Kalau ashabuna berkata para ulama mazhab Syafi'i, dirinci, jika tidak diharapkan dia masuk Islam, tidak boleh mengajarinya. Cuma pendeta main-main saja, pengen ngerti Quran, pengen ini, ya, cuma mau cari-cari kelemahan Quran. Dia belajar Iqra', mau belajar Quran, ya, maka tidak boleh. Ya, tidak ada harapan dia masuk Islam. Yang kedua, jika ada harapan dia masuk Islam, fafi wajahan, maka para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat, boleh diajar atau tidak. Asahuma yang dirasikan oleh An-Nawawi, boleh diajari baca Quran untuk orang yang diharapkan masuk Islam. Pendapat yang kedua, yang ini marjuh menurut An-Nawawi, pendapat yang lemah, tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menjual mushaf kepada orang kafir meskipun diharapkan keislamannya. Itu jika ada orang kafir mau belajar Quran pada kita, minta belajar Quran sama kita. Jadi kita minta, apakah boleh kita ngajari? Ini tadi pembahasannya. Wa amma idza ra'aynahu, adapun jika kita melihat dia belajar sama orang, bukan kita yang dimintai, dia belajar sama orang dan kita tahu dia orang kafir, falyum na'minhu, apakah kita, perlu kita larang orang kafir ini yang lagi privat ikhok, privat baca Quran, namun sama orang lain bukan sama kita, apakah kita perlu larang? Kita perlu ingatkan orang ya, ngajarinya untuk berhenti fi wajahan. Itu juga ada dua pendapat, karena pokok masalahnya sama dengan sebelumnya. Dan jika yang asal menurut An-Nawawi adalah boleh jika diharapkan keislamannya, maka kurang lebih masalahnya juga sama. Kemudian pasal berikutnya, ikhtilafal ulama, para ulama berselisih pendapat tentang hukum menulis Al-Quran di satu wadah. Ada piring besar ditulisi ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas dengan satu zat yang tidak berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Jadi nulisnya bukan pakai tinta ya, atau pakai apa, cat, enggak. Namun nulisnya apa? Ya, tidak ada itu ya. Nulisnya pakai madu, atau nulisnya pakai yang lain. Ini ada piring besar, madu, pokoknya kayak apa? Pelukis madu di ini terus untuk membentuk surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Tsumma yu'sal. Kemudian wadah piring besar ini dikasih air, digoyang-goyang sehingga airnya itu mak, sehingga madunya bercampur sehingga tulisannya hilang. Tulisannya hilang karena bahannya tadi misalnya madu itu sudah bercampur dengan air. Wa yasqahul marid. Kemudian diminum oleh orang yang sakit. Bolehkah ru'yah dengan cara semacam ini? Bolehkah ru'yah dengan cara semacam ini? Hasan Basri, Mujahid, Abu Kilabah, juga Auza'i, Hasan Basri tabi'in, Mujahid tabi'in, Auza'i tabi'in. Keduanya mereka mengatakan bahwa sabi hukumnya tidak mengapa. Wa tarihahu An-Nakhai, sedangkan yang melarang adalah Ibrahim An-Nakhai, juga seorang tabi'in. Berkata Al-Qadhi Husain dan Barawi dan para ulama madzhab Syafi'i yang lain, seandainya Al-Quran ditulis pada makanan yang manis-manis, bikin roti, bolu, kemudian bagian atasnya ditulisi ayat kursi, atau makanan yang lain, baghairiha minal at'ima, atau makanan yang lain, fal ba'sa bi akliha, maka boleh dimakan. Qala al-Qadhi, Berkata Al-Qadi, kata-kata Al-Qadi jika diucapkan oleh ulama mazhab Syafi'i, maka maknanya adalah Al-Qadi Husayn. Maka maknanya adalah Al-Qadi Husayn. Jika ada dalam buku yang ditulis oleh ulama mazhab Hambali, jadi adalah dan penulis ini adalah minal mutaqaddimin mazhab, termasuk orang-orang yang dekat di tergolong ulama terdahulu, disebutkan qadhi, maka maknanya qadhi Abi Ya'la. Ini kalau penulisnya dalam mazhab Syafi'i semacam An-Nawawi maka qadhi namanya adalah qadhi Husayn. Al-Qadi Husayn mengatakan, seandainya Al-Quran, ayat Al-Quran ditulis di atas sebuah, dituliskan pada sebuah kayu, maka makruh membakarnya. Ya, berkaitan dengan ru'yah, cara ru'yah untuk orang yang sakit dengan cara yang tadi telah disebutkan, yaitu nulis Al-Quran dengan satu madu atau yang lain, kemudian dikasih air sehingga zat tersebut larut. Makanya ada satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama sejak masa salaf, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan yang membolehkan adalah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Di antara yang membolehkan adalah Ibn Al-Qayyim dan Zadul Ma'ad, yang membolehkan ru'yah dengan cara semacam ini. Demikian juga bolehnya adalah pendapat yang dipilih oleh Sa'abdul Aziz bin Ba'ad. Demikian juga ada pendapat mufti Saudi sekarang, Abdul Aziz Al-Syeikh, membolehkan ru'yah dengan meru'yah orang yang sakit dengan cara menuliskannya pada satu wadah ayat Al-Quran, kemudian diberi air dan dilakukan. Maka Syekhul Islam Taimiyah juga termasuk yang membolehkan. Syekhul Islam Taimiyah muridnya Ibnu Al-Qayyim, di antara ulama mu'asirin sekarang adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga mufti Saudi sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, yang membolehkan upaya dengan cara semacam ini dengan alasan karena ini dipraktikkan oleh Ba'dus Salaf. Meskipun Syekh Ibnu Baz berkaitan dengan masalah ini mengatakan lebih baik tidak, karena tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang yang melakukannya tidak diingkari, orang yang mempraktikannya tidak disalahkan, karena fa'alahu Ba'dus Salaf. Karena ru'yah dengan cara semacam ini dilakukan, dibenarkan dan dibolehkan oleh sebagian ulama salaf. Maka cara meru'yah orang sakit itu ada tiga cara. Cara yang pertama, cukup sekedar membaca ayat di depannya. Bagaimana ru'yahnya seorang sahabat kepada kepala desa, kepala kampung yang terkena gigitan kalajengking. Dia cuma membacakan di depannya surat Al-Fatihah. Tidak dia apa-apa. Cuma datang, baca surat Al-Fatihah, selesai, sembuh. Dan bihamdillah, biizdillah, sembuh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pakai sepul-sepul. Dan nanti akan kita bahas hukumnya, karena ini diperselisihkan ulama. Nanti di akhir halaman, nanti ada pembahasan tentang hukum sepul-sepul. Maka sepul dalam ruqyah. Bisa disepulkan orangnya atau disepulkan pada air atau pakai media yang lain. Baca kemudian disebulkan. Ini juga diperselisihkan ulama. berkaitan dengan masalah hadisnya. Hadisnya hasan, apakah hadisnya kuat ataukah tidak? Hadis kalau masalah tersebut ya disebut sesat ulama, meskipun yang rajih nanti akan dibahas, hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga adalah dengan tulisan. Tuliskan di satu wadah, kemudian diberi air hingga larut. Yang kesimpulan yang hukumnya adalah sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak diingkari, tidak disalahkan, tidak dikeliru-kelirukan, apalagi sampai dibidahkan orang yang mempraktikkan dan melakukannya. Kemudian berikutnya adalah masalah menuliskan Al-Quran di tembok. Pendapat kami madzhab Syafi'i, makruh hukumnya mengukir tembok atau kain dengan Al-Quran atau dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Tembok masjid dikelilingi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ini kalau menurut madzhab Syafi'i mana tidak boleh. Maka Syafi'iyah tidak Syafi'i dalam masalah ini. Madhab resminya Syafi'i melarang tembok, tembok masjid atau yang lain ditulisi ayat atau ditulisi Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Kudus dan seterusnya. Dan di sini Al-Alim mengatakan, sedangkan apa terdapat labak sabi kita batil Quran. Tidak mengapa menuliskan ayat Al-Quran di kiblatil masjid, di arah kiblat di masjid. Cuma di arah kiblat, bukan keliling. Pendapatnya apa? Cuma arah kiblat, cuma bagian depan sini saja. Kalau sampai keliling ke belakang, apalagi ke belakang-belakang, maka tidak ada salahnya. Yang jadi khilaf berdasarkan yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, maka menulisnya sikit belajar masjid. Ya. Kalau depan, kalau bahasa kita tembok di arah barat. Kalau madzhab Syafi'i mengatakan terlarang. Sebagian salaf apa kata Nawawi mengatakan lebih besar hukumnya boleh. Ini benar bila apa yang jadi madzhab Syafi'i yang mengatakan terlarangnya hal ini. Alasannya Al-Quran tidak diturunkan sebagai perhiasan, sebagai hiasan. Tujuan, maka ini menyelisih maksud diturunkannya Al-Quran. Kemudian masalah berikutnya adalah jimat dari Al-Quran. Wa amma kitabatul harus min Al-Quran. Adapun menuliskan Al-Quran, menulis jimat ditulis dengan Al-Quran. Maka sebagaimana diketahui, sebagaimana dimaklumi, bahasa jimat dari Al-Quran itu diperselisihkan para ulama dari sejak masa salaf. Apakah termasuk tamimah yang haram ataukah tidak? Kalau bukan Al-Quran, meskipun Arab, meskipun Arab pakai angka Arab atau pakai huruf Arab, kalau bukan Al-Quran, maka itu adalah tamimah, maka itu jimat yang haram bil ijma' dengan sepakat ulama, meskipun Arab. Kan orang kita itu Arab Quran. Jika supami yang jatuhkannya atau orang bilang jangan dibuang sebarangan, supami yang ada tulisan Arabnya, padahal tulisan Arabnya isinya tata cara memasak supami. Enggak ada yang mengatakan jangan dibuang sebarangan, ada Qurannya. Ada Qurannya, maksudnya ada tulisan Arabnya. Padahal tulisan Arab di supermi tentang tata cara masak supermi. karena spermi juga diekspor ke Arab, perlu ke Arab nih, gimana cara masaknya. Maka ingatkan, meskipun kalau jimat itu isinya adalah apa? Huruf Arab, angka Arab, atau huruf Arab, ada sin, ada roh dijejer 5 kali, ya, kemudian alif dijejer 5 kali, ya, bersumun. Atau huruf Arab yang digandeng jadi satu kata, namun kata yang tidak bisa dibaca dan tidak ada mufradatnya di semua kamus. Maka ingat, ini bukan Quran. Maka ini adalah tamimah, ini adalah jimat yang haram dengan sepakat ulama. Yang diperselisihkan adalah jika jimat itu murni, ini Al-Quran. Kalau ada pakai murni, ini Al-Quran atau berupa Al-Quran, berupa ayat kursi atau surat Al-Ikhlas atau yang lain. Imam Malik mengatakan, kata An-Nawawi, tidaklah mengapa menulisnya jika itu dituliskan di bambu atau di kulit, wakuriza alaihi, kemudian dilubangi, kemudian diletakkan di tempat yang aman. Berkata sebagian ulama Syafi'iyah, jika dicatat dalam sebuah jimat satu Quran, ma'aghirihi, bersama dengan yang lainnya, falai sabi haram, maka tidak haram. Akan tetapi yang lebih baik adalah meninggalkannya. Jika ini karena sudah tersebut akan dibawa dalam kondisi hadas. Dan jika Al-Quran itu dicatat, maka hendaknya jimat tadi dijaga. Caranya sebagaimana dikatakan Imam Malik, dilubangi kemudian ditaruh di tempat yang aman. Dan ini fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Abu Amr Ibn Salah, Imam Ibn Salah, seorang pakar hadis. Maka ringkasnya tentang masalah jimat dengan Quran, ada satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, kan, tapi yang rajih, yang benar, hukumnya adalah haram. Sama saja dengan jimat yang bukan Quran. Kenapa? Karena dalil tentang larangan jimat bersifat umum. Tidak ada dalil yang mengatakan barang siapa yang menggantung jimat yang bukan Quran, barang siapa yang menggantung jimat, menggantung tamimah. Maka jika itu tamimah, jika itu jimat, ya, maka hukumnya sama. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka satu syariah. Jika seandainya kita katakan boleh, nanti para dukun akan berdalih kepada orang-orang awam, oh, ini Quran. Nah, padahal orang awam cuma Arab, ya Quran. Ini saya membuatkan jimat dengan Al-Quran. Karena orang awam taunya cuma Quran, nah, boleh. Oleh karena itu dalam rangka supaya menjaga diri agar orang tidak terjerumus pada jimat yang haram dengan ijma, ya, maka kita katakan jimat meskipun berupa tulisan ayat Al-Quran hukumnya haram. Kemudian pasal tentang meniupkan ayat Al-Quran di ruqyah, dalam rangka ruqyah. Diatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Abu Juhaifah, salah seorang sahabat, namanya Wahab bin Abdullah. Dan ada yang mengatakan namanya adalah yang nama aslinya bukan itu. Demikian juga Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, mereka melarang meniup-niup. Melarang meniup dalam rangka ruqyah, meskipun membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Qurtubi di tafsirnya, di antara ulama yang melarang kalau di Qurtubi disebutkan adalah Ikrimah. Ikrimah melarang meniup dalam ruqyah. Ini disebutkan oleh Qurtubi ketika membahas surat Al-Falaq, di tafsir surat Al-Falaq. Dan beliau sampaikan alasan ulama yang melarang meniup-niup dalam ruqyah. Alasannya karena termasuk dalam ayat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. dinilai masuk dalam ayat meniup-niup dalam ikatan-ikatan. Nah, ini niup-niup, tak boleh. Meniup-niup kan adalah satu hal yang masalah. Meniup-niup dalam rangka kemudian baca-baca, sudah tiup, meskipun baca Quran, maka minimal ya tasawuf, menyerupai tukang sihir yang niup-niup setelah baca mantra yang bukan Quran. Ini alasan ulama yang benar. Karena alasan itulah syar'i nafasat fil awqat. Wal mukhtar, pendapat yang benar, bahasanya meniup dalam ruqyah dan yang dibaca dalam Quran atau doa yang berasal dari Nabi tidak makruh. Makanya benar dan sunnah pun mustahabah, itu satu hal yang dianjurkan. Dalilnya terdapat dari Aisyah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak awa ila firasyhi, jika beliau mapan di tempat tidurnya mau tidur, kula lailatin, setiap malam maka Nabi mengumpulkan tangannya, kedua telapak tangannya, dan beliau tiupkan, kemudian beliau tiupi dua telapak tangannya, baru beliau kemudian membaca tiga surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nahl. Kemudian dua telapak tangan tadi diusapkan, mas bapak amin jasadihi, bagian atau bagian anggota badannya yang bisa diusap. Yabda'u, maka Nabi mulai dua telapak tangannya tersebut untuk mengusap kepala dan wajah dan bagian depan badan. Demikian Nabi lakukan sebanyak tiga kali, diajarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Namun berkaitan dengan ini ada catatan dari muhaqqiq, diajarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, kemudian beliau mengatakan Nawawi rahimahullah telah salah sangka dengan mengatakan hadis ini ada dalam riwayat Muslim, yaitu membaca Mu'awidzat, tiga surat perlindungan. Kalau Al-Falaq dan An-Nahl itu disebut Mu'awidzatain. Kalau ditambah dengan Al-Ikhlas maka disebut Al-Mu'awidzat, yaitu tentang membaca Mu'awidzat pada saat tidak tidur. Maka ini tidak ada dalam riwayat Muslim, adanya dalam riwayat Bukhari saja. Yang diriwayatkan oleh Muslim adalah qira'atihi laha, Nabi membaca Mu'awidzat inda syaqwa, ketika sakit. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat tambahan atas riwayat di atas. Di sebagian riwayat Aisyah mengatakan, maka ketika Nabi sakit, maka Nabi memerintahkan hal tersebut supaya aku yang melakukannya. Di sebagian riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupi dirinya ketika beliau sakit, yang akhirnya beliau meninggal dunia, bin Mu'awidzat, dengan tiga surat perlindungan Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nahl. Aisyah mengatakan, ketika sakit Nabi semakin parah, maka akulah yang meniup. Akulah yang meniup bihinna, dengan tiga surat tersebut. Namun aku mengusapkan dengan tangan beliau. Namun tangannya yang kupakai adalah tangan beliau, libarakatiha, karena aku mengambil berkahnya. Karena jasad Nabi adalah berkah, dan tidak berlaku untuk manusia selain Nabi. Dalam sebagian riwayat disebutkan, apabila Nabi sakit, maka Nabi bacakan pada dirinya Mu'awidzat, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nahl, wa yanfas, dan beliau meniupkan, dan meniupkannya pada dirinya. Apa itu nafas? Nafas adalah nafkun latifun bila ritih, adalah tiupan yang lembut tanpa ada ludah. Namun yang dimaksudkan bukan tanpa ada ludah sama sekali, cuma dengan sedikit ludah. Kata orang ya, seperti orang ngomong kehujanan, kecampuran ludahnya. Namun bukan cuk, bukan? Bukan ludah dalam jumlah yang banyak, cuma sekedar ludah itu bercampur dengan tiupan itu nafas. Kalau tiupan tanpa ludah sama sekali disebut nafkhun. Kalau tiupan bercampur ludah sedikit, itu disebut nafkhun pakai ta. Ya, berkaitan dengan apa yang Nabi lakukan membaca mu'awidzat ketika hendak tidur, maka berdasarkan keterangan An-Nawawi, niup dulu baru dibaca. Tadi disampaikan, jama'ah kafaihi, Nabi kumpulkan dua telapak tangannya, summa nafasa faqa'a, summa nafasa faqa'a, ditiup dulu baru baca Al-Ikhlas dan Allah. Bagaimana penjelasan atau kutipan dari dan penjelasan dari An-Nawawi. Kemana fata niyuk dulu fakau abu membacanya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tempat saya ada seorang bule kafir yang ngamuk di dalam masjid karena suara mikrofon dari sebuah masjid di dekat rumah bule tersebut yang mengganggu istirahatnya. Pada subuh para jamaah di masjid tersebut berselawat berjamaah. Bagaimana menyikapi hal seperti ini jika kejadian tersebut terjadi lagi di satu pihak orang Islamnya pelaku bid'ah, di pihak lain ada orang kafir yang statusnya resmi dilindungi oleh pemerintah. Apa yang dipermasalahkan oleh si bule ini? Jika dia permasalahkan adalah selawatannya setelah salat subuh bukan azannya. Jika yang dipermasalahkan itu, ya maka dalam hal ini bule tersebut dia tidak setuju karena itu mengganggu, itu tidak salah. Tapi ngamuknya itu salah. Tidak setuju, protes itu nggak mesti harus ngamuk. Apalagi ngamunya masuk masjid, banting pusat, atau macam-macam yang lain. Maka dia tidak setujunya, tidak salah. Namun ngamuknya, itu salah. Maka ini berbahaya nanti ya, orang-orang, ada sebagian orang yang emosional, melihat ngamuknya, tidak terimanya. Ya kalau mau menyalahkan, mau itu dia untuk ganggu, ya ngomong baik-baik. Ya. Orang kan mengatakan, sebagian orang awam, apalagi yang semangat tinggi, akan mengatakan demikian. Maka ngamuknya salah satu tindakan yang tidak benar. Tapi jika yang dipermasalahkan itu adanya, ya, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Sebenarnya itu yang salah. Maka jika kita telah tahu tentang permasalahannya, ya maka bulenya itu perlu dikasih diberitahu dan orang Islamnya juga perlu dikasih tahu. Mungkin kita dengan kita katakan, kita sampaikan supaya tidak melakukannya sama sekali, ya itu lebih baik menghilangkan mungkar atau minimal mengurangi kemungkaran. Kita sampaikan ya, kalau mau selawatan ya buat selawatannya nggak usah pakai mic, micnya nggak usah diluarkan, cukup untuk dirinya sendiri. Tidak usah pakai mikruah. Bolehkah seorang mengajar di sebuah lembaga asing milik orang kafir? Karena kan mereka tidak keberatan jika tetap congklang dan biar asing luar. Selama tidak ada hal yang bermasalah di tempat ini, maka hukum mengajarnya di tempat tersebut boleh saja. Menaruh Al-Quran di bawah, menaruh Al-Quran di lantai, maksudnya menaruh mushaf Al-Quran. Menaruh mushaf Al-Quran di lantai itu tidak bisa kita katakan ini menghina Al-Quran. Maka pada dasarnya hukumnya boleh. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau membahas hadis Ad-Dinu An-Nasihah. Yang membahas tentang an-nasihah li kitabihi. Saya sampaikan bahasanya meletakkan mushaf Quran di lantai hukumnya boleh. Meskipun kita sampaikan dalam rangka memuliakan mushaf, letaknya meletakkannya di tempat yang atas itu adalah al-aula, itu yang lebih baik. Beda kafir dan musyrik. Ada sebagian ulama mengatakan kafir dan musyrik sama saja. Mereka berdalil dengan hadis tentang meninggalkan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina rajul wal kufri aw asy-syirk la taqu sholat. Yang membedakan antara seorang dengan memisahkan antara seorang dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah sholat. Maka ada ulama yang menyamakan. Ada ulama yang menjelaskan kafir lebih luas daripada musyrik. Bagaimana penjelasan Syaikhul Al-Fauzan? Orang musyrik mesti kafir. Namun orang kafir belum tentu musyrik. Kesimpulannya yang paling tepat adalah yang paling bagus adalah penjelasan penulis Tambihat Mustasara yang mengatakan tergantung konteks kalimat. Terkadang kafir sama dengan musyrik dan terkadang yang lain kafir beda dengan musyrik. Kafir lebih luas daripada musyrik. Ala kulihal dosanya selevel. Dosa kekafiran dan dosa kemusyrikan itu selevel. Fakultas saya ada orang musyrik yang ikut, orang luar negeri yang ikut mata kuliah agama Islam. Ada dua orang, yang satu karena ingin menulis skripsi tentang jilbab, yang satu lagi karena ingin mengisi kekosongan waktu. Ini masalahnya kita bukan dosennya. Kalau kita dosennya maka hukumnya sebagaimana tadi dibahas oleh An-Nawawi, hukum mengajari Al-Quran, termasuk mengajarkan Al-Quran dalam mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Karena kita statusnya bukan mahasiswa, bukan dosen, maka lain. Bagaimana sikap kita jika mereka bertanya tentang Islam kepada kita? Maka kita jelaskan. Kita jelaskan dengan kita dakwai, dengan maksud untuk dakwah, dengan bahasa-bahasa yang menarik untuk memikat dia dan menarik simpatinya untuk masuk Islam. Mohon dijelaskan lagi tentang menulis Al-Quran di tembok dengan pendapat ulamanya. Yang tadi disampaikan bahasanya Mazhab Syafi'i melarang menuliskan Al-Quran di tembok secara mutlak. Dan disampaikan oleh Nawawi, artinya ulama yang yaitu Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, dan pendapat tabi'in sebenarnya bukan hujah, membolehkan untuk menuliskannya di masjid di tembok kiblat. Maka perselisihannya adalah untuk di masjid di tembok kiblat. Dan yang kuat adalah tidak boleh secara mutlak, karena itu bukanlah menyelisih maksud diturunkannya Al-Quran. Satu masjid terdapat tempat penitipan barang pada salat fardu. Yang saya tanyakan, bagaimanakah hukum orang yang menjaga barang-barang titipan karena orang ini tidak ikut salat berjamaah tapi salat sendiri setelah merasa tidak ada lagi yang menitipkan? Tak, sebenarnya boleh tidak salat berjamaah. Di antara uzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan atau tidak ikut salat berjamaah adalah karena menjaga satu hal yang berkaitan dengan maslahat banyak orang. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mengikuti salat berjamaah, maka beliau katakan, ketika iqamah salat dikumandangkan, aku akan perintahkan seseorang untuk jadi imam. Aku kemudian beberapa orang akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah, dan aku akan bakar rumah mereka dengan api. Maka apa? Niat Nabi ini, Nabi statusnya salat berjamaah apa enggak? Tidak. Iqamah, Nabi nyuruh orang jadi imam, sedangkan Nabi pergi bakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Ini jadi dalil. Kedua hadis ini jadikan dalil oleh Syekh Muslimin untuk mengatakan di antara uzur yang menyebabkan orang itu boleh tidak salat berjamaah adalah karena untuk kepentingan maslahat banyak orang. Mungkin misalnya dia semacam ini, jaga barak atau jaga sepeda motor yang memang juga dijaga, sangat kemungkinan sudah hilang. Maka boleh dia tidak salat berjamaah karena demi tugas ini. Atau karena dia menjaga giliran untuk misalnya menjaga listrik atau apa, kan. Kalau ditinggal keluar maka nanti mungkin jadi mati semua satu kota. Maka dia tugasnya memang shiftnya waktu itu, maka kondisi ini menyebabkan dia boleh untuk meninggalkan atau tidak ikut salat berjamaah. Demikianlah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.